وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan apa yang tadi telah kita sampaikan dari uraian Syekh Abdus Salam rahimahullahu taala terkait prinsip yang ke-10 dari prinsip dakwah salafiyah, yaitu berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dalam segenap urusan dan di setiap keadaan. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa siapa saja yang lebih cenderung mendahulukan maslahat dakwah daripada kitab dan sunnah, maka mereka telah tersesat jalannya. Kemudian beliau mengatakan, wa mimma yaj'alunahu anna man nawa'ahum wa 'adahum wa kashafa ma yantawuna 'alayhi min al-batil yujawizuna al-iftira'a 'alayhi wa ilsaqat tuham bihi li'anna dhalika fi nadarihim maslahatun lid-da'wah. Di antara yang mereka lakukan, yakni orang-orang yang selalu mendahulukan maslahat dakwah, di antara yang mereka lakukan adalah jika ada yang mengkritiknya dan memusuhinya serta menyingkap kebatilan yang mereka sembunyikan, maka mereka membolehkan untuk membuat kedustaan atas namanya dan melemparkan tuduhan yang keji terhadapnya. Semua itu alasannya menurut pandangan mereka adalah maslahat dakwah. Jadi bicara soal maslahat dakwah, namun ketika ada yang mengkritisinya dan menyingkap kebatilan-kebatilan yang disembunyikannya, maka mereka melakukan sesuatu yang justru merusak dakwah. Apa itu? Membuat kedustaan dan melemparkan tuduhan yang keji terhadap siapa saja yang mengkritiknya itu. Wala ya'tabiruna biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, mereka tidak lagi berpatokan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang menuduh mukminin dan mukminah dalam sesuatu yang tidak mereka perbuat, maka sungguh telah melakukan kedustaan dan dosa yang nyata. La ya'tabiruna bihadihil ayah, mereka tidak lagi menganggap ayat ini, li'anna maslahat ad-da'wah indahum muqaddamatun, karena maslahat dakwah di sisi mereka adalah sesuatu yang didahulukan. Nah, jadi segala sesuatu yang mereka lakukan dari kebatilan, kemaksiatan, dosa, alasannya adalah dalam rangka menjaga maslahat dakwah. Nah, ini ada pada hizbiyun, ada pada mubtadi'un. Mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, terlepas dari apakah sesuai dengan syariat ataupun tidak. Yang penting, menurut mereka, tujuannya dalam rangka menggapai maslahat dakwah. Nah, fahadha khata'un mahdun. Oleh karena itu, kata Syekh, ini adalah sebuah kesalahan yang jelas. Wa dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Yajibu ala man talabbasa bihi dhalalun mubinun wa jurmun syani'un. Maka ini akan membuat orang yang tertipu dengannya, dengan bahasa maslahat dakwah, menjadi ada di atas kesesatan yang nyata, wa jurmun syani'un, dan kejahatan yang besar. Wa huwa allazi qad hadzara minhu as-salaf, dan inilah yang telah diperingatkan oleh kaum salaf. Nah, karena para salaf dalam dakwahnya yang menjadi landasan utamanya adalah Quran dan Sunnah. Soal maslahat dakwah sekalipun ada pada mereka, tetap tidak bertentangan, bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Kemaslahatan-kemaslahatan yang dicapai oleh para salaf dalam dakwahnya itu selalu sejalan lurus dengan kitab dan Sunnah, sama sekali tidak bertolak belakang dengan keduanya. Karena sesuatu yang disebut dengan maslahat dakwah, kalau bertolak belakang dengan kitab dan Sunnah, maka tidak lagi disebut maslahat dakwah. Justru yang ada adalah madharratun lidakwah, merusak dan membahayakan apa? Dakwah. Ya. Jadi kalau begitu, patokan apakah ini termasuk maslahat dakwah atau tidak adalah dalil Quran dan Sunnah. Baru dikatakan maslahat ketika cocok dengan dalil Quran dan Sunnah. Kalau tidak, maka bukan maslahat. Menimbang sesuatu apakah maslahat atau tidak, tidak dikembalikan kepada hawa nafsu, tidak juga dikembalikan kepada ra'yu. Tetapi yang menjadi ukurannya adalah kitabullah dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa huwa allazi qad hadzara minhu as-salaf, inilah yang telah diperingatkan oleh para salaf. Wa huwa fil haqiqati imtidadun li ahli ar-ra'yi alladziina nabadahum as-salaf, dan pada hakikatnya istilah maslahat dakwah yang digunakan oleh hizbiyun ini, imtidadun li ahli ar-ra'yi, adalah kepanjangan tangan bagi ahli ar-ra'yi, orang-orang yang justru cenderung mendahulukan akal pikirannya dalam menjalankan dakwah. Alladzina nabadzahumus salaf, yang mereka semua telah diselisihi oleh para salaf. Wadarat bainahum wa bainas salafi ma'arikun tahinatun, terjadi di antara mereka dengan para salaf ma'arik tahinah, peperangan yang sengit. Hatta nasarallahu ta'ala ahlas sunnah alaihim, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada ahlus sunnah atas mereka. Wadahadha batilahum, dan Allah hancurkan kebatilan-kebatilan mereka. Walahul hamdu wal fadlu wal minnah, hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala segenap pujian, keutamaan dan segala anugerah. Nah, selanjutnya Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa mimma yambagi an yu'lam anna adama tahkimil kitab was sunnah fi kulli syu'uni wal ahwal yanjimu anhu minal adral wal mafasid asyai' al kathir. Di antara perkara yang penting untuk diketahui adalah, tidak berhukum kepada kitab dan sunnah dalam segenap urusan dan di setiap keadaan, ini akan memunculkan madharat dan kerusakan yang sangat banyak dalam setiap perkara. Berarti ini menunjukkan betapa pentingnya menjadikan Quran dan sunnah sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dalam setiap keadaan, dalam segala macam urusan, termasuk dakwah. Atau apalagi dakwah. Dakwah ini kan amalan yang tertinggi, amalan yang paling utama, amalannya para anbiya. Perkataan orang-orang yang berdakwah itu perkataan yang paling baik. Maka semuanya harus didasarkan pada Quran dan Sunnah. Menjadikan kitab dan sunnah sebagai patokannya. Kalau tidak, maka akan memunculkan berbagai macam kerusakan dan mudarat. Ya. Wa qad addada al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah ba'adha hadihi al-mafasid wa ba'adha hadihi al-athar al-mudmirah fa'ahsana ahsanallahu ilaih idh yaqulu fi kitabihi al-fawaid. Kemudian kata Syekh Abdus Salam, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau telah menyebutkan sejumlah kerusakan-kerusakan dan dampak-dampak yang membahayakan. Ahsanallahu ilaih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya dan memperlakukannya dengan baik. Idh yaqulu fi kitabihi, beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, qala lamma a'rada an-nasu an tahkimil kitabi was-sunnah wal muhakamati ilayhima wa'taqadu 'adama al-iktifa bihima wa'adalu ila al-ara'i wal qiyasi wal istihsani wa aqwali asy-syuyukh عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم. Ketika banyak orang berpaling dari berhukum dengan kitab dan sunnah dan menetapkan sebuah keputusan berdasarkan keduanya, kitab dan sunnah, kemudian meyakini bahwa tidak cukup dua hal itu, yakni Al-Quran dan sunnah, lalu berpindah kepada ro'yu, qiyas, dan anggapan-anggapan baik serta perkataan-perkataan orang-orang yang disebut syaikh, maka nampak di tengah-tengah mereka dengan sebab itu fasadun fi fitrihim, kerusakan pada fitrahnya, kerusakan pada fitrahnya. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sebab pertama ya, atau kerusakan pertama yang diakibatkan oleh berpalingnya dari Quran dan sunnah adalah fasadun fi al-fitrah, rusak dalam fitrah. Siapapun yang berpaling dari Quran dan sunnah, tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai hakim, tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai pemutus perkara, maka akan nampak kerusakan pada fitrahnya. Dan secara otomatis ya, kalau orang itu berpaling dari Quran dan sunnah, maka dia akan mengambil ro'yu sebagai pijakannya, akan mengambil ro'yu sebagai pijakannya, mengambil kias, analogi sebagai pijakannya, kemudian istihsan, anggapan-anggapan baik itu sebagai pijakannya. Dan ini sangat berbahaya. Siapapun yang menjadikan ro'yu, kias, anggapan-anggapan baik sebagai pijakannya dalam mengamalkan hal-hal yang berhubungan dengan agama, maka fitrahnya akan rusak. Fitrahnya tidak lagi lurus. Karena fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah Quran dan sunnah. Semua manusia tunduk kepada keduanya, dan Quran dan sunnah adalah Islam. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Fitrah yang dimaksud adalah Islam. Islam isinya adalah Quran dan sunnah. Ketika manusia berpaling dari keduanya, maka rusaklah apanya? Fitrahnya. Dan fitrah yang dimiliki oleh manusia itu sesungguhnya cenderung menyukai hal-hal yang baik. Menyukai hal-hal yang baik dan ingin berdekatan dengan hal-hal yang baik. Namun yang merusak fitrah itu adalah manusianya sendiri, oleh sebab berpaling dari Quran dan sunnah. Nah, kemudian wa dhulmatun fi qulubihim, dan kegelapan di dalam hatinya. Ini kerusakan yang kedua. Kerusakan yang kedua. Siapapun yang berpaling dari Quran dan sunnah, tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai hakim, tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai pemutus perkara, maka akibatnya adalah akan ada kegelapan di dalam hati. Kalau hati dalam keadaan gelap, maka perbuatan yang dilakukan nyaris tidak ada yang terpuji. Ya. Karena hati dalam keadaan gelap. Sedangkan hati inilah yang menggerakkan segala sesuatu. Hati ini yang menggerakkan lisan untuk berbicara, dan hati juga yang menggerakkan anggota badan untuk melakukan sesuatu. Kalau hati dalam keadaan gelap, tidak memiliki cahaya, tidak memiliki petunjuk, maka kata-kata yang keluar dari lisan pasti jelek. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan pun pasti jelek. Ya. Ini kerusakan yang kedua. Kemudian wakadrun fi afhamihim, dan kadarun fi afhamihim, kotornya pemahaman. Ya. Wa mahqun fi uqulihim, serta rusaknya akal. Pemahamannya kotor, akalnya rusak. Apa yang menjadi penyebabnya? Berpaling dari Quran dan Sunnah. Wa ammathum hadhihi al-umur wa ghalabat 'alaihim hatta rubbiya fiha as-saghir wa haruma 'alayha al-kabir. Falam yarauha maqran faja'atuhum daulatun ukhra qamat fiha al-bid'ah maqam as-sunan. Lalu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, wa ammathum hadhihi al-umur. Perkara-perkara selain kitab dan sunnah seperti ro'yu, kias, dan anggapan-anggapan baik, ini yang telah membutakan mereka. Membutakan orang-orang yang berpaling dari Quran dan sunnah. Wa ghalabat 'alaihim, dan mendominasi mereka. Ketika berpaling dari Quran dan sunnah, maka yang mendominasinya adalah ro'yu, kias, analogi, segala sesuatu menggunakan akal, dan paling tidak berpatokan kepada istihsan, anggapan-anggapan baik, main perasaan. Yeah. Mendominasi, ini yang mendominasi. Hatta rubbiya fiha as-saghir. Sampai-sampai generasi muda, yeah, anak-anak kecil ditarbiyah dengan tarbiyah yang seperti ini. Nah. Orang-orang tuanya pun berjalan di atas hal yang seperti ini. Falam yarauha makran. Faja'athum daulatan ukhra. Mereka tidak menganggap ya, adanya ro'yu itu sebagai sesuatu yang bisa membahayakan, sebagai makar. Faja'athum daulah ukhra qamat fihal bid'ah maqamas sunan. Hasil akhirnya adalah daulah akan tegak, ja'athum daulatun ukhra, akan tegak negara yang lain, ya, kekuasaan yang lain, qamat fihal bid'ah maqamas sunan, di mana kebid'ahan akan menggantikan sunnah. Kekuasaan bid'ah yang akan tegak menggantikan apa? Sunnah. Wan nafsu maqamal aql. Wan nafsu maqama al-aql. Dan jiwa akan menggantikan kekuasaan akal. Wal hawa maqam ar-rusyd. Hawa nafsu akan menggantikan ar-rusdu. Tuntunan. Wadh-dhalalu maqam al-huda. Kekuatan atau kekuasaan kesesatan akan menggantikan hidayah. Wal munkar maqam al-ma'ruf. Yang munkar akan menggantikan yang ma'ruf. Wal jahlu maqam al-ilm. Kebodohan akan menggantikan ilmu. Warriya maqam al-ikhlas. Riya akan menggantikan keikhlasan. Wal batil maqam al-haq. Kebatilan akan menggantikan al-haq. Wal kadhibu maqam as-sidq. Kedustaan akan menggantikan kejujuran. Wal mudahanatu maqam an-nasihah. Berbahasa basi akan menggantikan nasihat. Wadh-dhulm maqam al-adl. Kedzaliman akan menggantikan keadilan. Fasaratid daulah wal ghalabah li hadhihi al umur. Maka kekuasaan dan kemenangan dimiliki oleh perkara-perkara yang jelek ini. Ya. Wa ahluha humul musyar ilaihim. Sedangkan orang-orangnya adalah yang telah diisyaratkan tadi, yaitu yang berpaling dari Quran dan As-Sunnah. Wa kanat qabla dzalika li addadiha. Padahal sebelum itu kekuasaan menjadi milik orang-orang yang mengikuti Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena tidak ada yang akan memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada seseorang kecuali Quran dan Sunnah. Ketika dia berpegang kepada Quran dan Sunnah, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai landasannya. Ketika Quran dan Sunnah ditinggalkan, maka yang terjadi adalah keburukan, kekuatan-kekuatan yang jelek yang lebih mendominasi, seperti kebid'ahan, ya, mengalahkan Sunnah, hawa nafsu, mengalahkan tuntunan, kesesatan, mengalahkan petunjuk, kemungkaran, mengalahkan yang ma'ruf, dan hal-hal lain seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi. Nah, fa idza ra'aita daulatan hadhihi al-umur qad akbalat wa rayatuha qad nusibat wa juyushuha qad rakabat fa batnul ardi wallahu khairun min dhahriha wa qalalul jibal khairun min as-suhul wa mukhalatatul wakhsi aslama min mukhalatatin nas. Lalu kata Ibnu Qayyim, kalau engkau telah melihat perkara-perkara yang jelek yang disebutkan tadi telah menguasai dan telah datang, warayatuha qad nusibat, bahkan benderanya telah ditegakkan, wujuyushuha, dan bala tentaranya qad rakabat, telah tersusun rapi, maka bagian dalam bumi demi Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan bagian permukaannya. Kenapa? Karena kerusakan sudah terjadi, ya, merata, merajalela di berbagai sektor terjadi kejelekan. Wa qulalul jibal khairun minas suhul. Kemudian daratan lebih baik daripada lautan. Wa mukhalatatul wahsyi aslam min mukhalatatin nas. Bergaul dengan binatang-binatang liar itu jauh lebih baik daripada bergaul dengan manusia. Nah, artinya lebih baik melakukan uzlah di saat kondisinya seperti ini, kejelekan lebih mendominasi kebaikan. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, gambaran keburukan yang sangat mengerikan ketika Al-Quran dan As-Sunnah dicampakkan. Ya. Dan sebagian dari keburukan itu sudah nampak, ya, sudah terjadi. Dan tidak perlu untuk kita tunggu keburukan-keburukan yang lain yang datang, yang semakin besar. Dengan melihat ada efek buruk akibat ditinggalkannya Quran dan Sunnah, ini menjadi warning tersendiri bagi kita, agar kita lebih menjadikan Quran dan As-Sunnah di atas segala-galanya, mengalahkan ro'yu, mengalahkan kias, apalagi anggapan-anggapan baik, ya. Ini kalau kita mau selamat. Nah, selanjutnya Imam Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah mengatakan, fal wajibu ala du'ati, yang wajib bagi da'i-da'i ilallah, ala du'ati ilallah, an yaltazimu al-kitab wa sunnah fi jami'i ahwalihim, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dalam setiap keadaannya. Lianna fil tizami bil kitabi wa sunnah khairan aziman fi dini wa dunia, sebab dalam berpegang teguh kepada kitab dan sunnah ada kebaikan yang sangat besar, menyangkut kebaikan agama dan juga kebaikan dunia. Naam. Walidzalika fa innas sahabata radhiyallahu ta'ala anhum lamma anzalallahu azza wa jal qawluhu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah syaqqa dzalika 'alaihim. وجاءوا إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. Para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya, ketika turun firman Allah yang berbunyi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, sekalipun kalian tampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab kalian atasnya. Ayat ini membuat berat para sahabat. Hingga akhirnya mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah dibebani amalan-amalan yang kami mampu seperti sholat, saum, jihad, dan sedekah. Namun kali ini turun kepadamu sebuah ayat. Turun kepadamu sebuah ayat yang nampaknya kami tidak mampu menerimanya, mengamalkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, sami'na wa asayna, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Rasulullah kepada mereka, apakah kalian mau meniru ucapan ahlul kitabain, Yahudi dan Nasrani, sebelum kalian, di mana mereka mengatakan sami'na wa asayna ketika datang perintah Allah? Mereka katakan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami bermaksiat. Bal qulu, katakanlah oleh kalian sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, wahai Rabb kami, kami mengharapkan ampunan darimu. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah ya, kami akan dikembalikan. Nah, ini teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang merasa berat ya. Yang merasa berat ketika turun ayat yang dibaca tadi. Dan ini sebuah kesalahan. Ini sebuah kesalahan. Rasulullah SAW menegur mereka bahwa sebaiknya yang harus kalian ucapkan itu adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, falamma qala dzalika as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum khaffafa Allahu anhum. Maka ketika para sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na, Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan keringanan kepada mereka. Wa anzala qawlahu, dan Allah kemudian menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menasakh ya, menghapus ayat yang sebelumnya secara hukum. Adapun lafadznya tetap tertera di dalam Al-Qur'an. Nah, tetap tertera di dalam Al-Quran. Adanya nasakh dan mansukh, ada ayat yang dihapus baik secara hukum ataupun secara lafad, kemudian adanya ayat yang menghapus, ini hal yang wajar, hal yang lumrah. Tidak menunjukkan bahwa Allah ragu-ragu, sama sekali tidak. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa ya, maha kuasa dalam segala hal. Al-Quran adalah kalam Allah, maka Allah pula yang lebih berhak atasnya. Nah, secara akal adanya nasakh dan mansukh ini sudah bisa diterima. Bisa diterima secara akal. Seperti kita misalnya, kadang-kadang kita membuat sebuah peraturan, setelah sepekan kemudian kita ganti lagi peraturan itu karena melihat maslahat yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala pun demikian. Dulu sempat ada ayat rajam tertulis secara teks. Sekarang ayat rajam itu dihapus. Namun hukumnya tetap ada. Ya, ini terkait dengan nasakh dan mansukh. Nah, intinya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas soal para sahabat yang merasa keberatan itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita agar dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun kita harus tetap mendahulukan Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran sudah memerintahkan kita untuk melakukan A atau B, maka kita cukup mengucapkan sami'na wa ata'na. Demikian juga kalau ada hadis yang menerangkan kepada kita tentang sesuatu, maka jangan sampai ada keberatan dalam hati kita. Ya. Kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami mendengar. Dan inilah salah satu wujud berpegang teguhnya kita kepada Quran dan as-sunnah. Tidak sedikit pun ada rasa berat hati untuk mengamalkan keduanya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani makhluknya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, faman hakamal kitab was sunnah ja'ala Allahu 'azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja. Barang siapa yang menjadikan Quran dan sunnah sebagai hukum atau berhukum kepada Quran dan sunnah, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan setiap kegelisahan, setiap kesulitan ada jalan keluar, dan setiap kesempitan juga ada jalan keluarnya. Artinya Allah akan berikan kemudahan ketika kita berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Qala wa mimma yanbaghi an yash'ura bihi ulaika alladhina yunkiruna 'ala al-hukam tahkimahum al-qawanin al-wad'iyyah annahum hum aydan yuhakkimuna ghayra syar'illah subhanahu wa ta'ala fi mu'amalatihim wa fi tasarrufatihim. Kemudian kata Syekh, wa mimma yanbaghi an yash'ura bihi, di antara perkara yang juga harus di mengerti atau dirasakan oleh mereka, orang-orang yang mengingkari pemerintah karena menerapkan hukum buatan manusia, sesungguhnya mereka juga pada dasarnya menerapkan hukum selain hukum yang berasal dari syariat Allah, fi muamalatihim, baik dalam muamalahnya, wa fi tasarrufatihim, maupun dalam segala tindak tanduknya. Syekh mengingatkan, di sana ada orang-orang yang bahasanya selalu pemerintah wajib menerapkan hukum Allah, pemerintah wajib menerapkan hukum Allah. Dalam waktu yang bersamaan, ternyata orang-orang yang seperti itu juga dalam kehidupannya tidak mempraktekkan hukum Allah. Dalam muamalahnya, dalam jual belinya, ya, atau dalam tindak tanduk yang lainnya. Nah, ini sebuah hal yang sangat ironis, ya. Nah, satu sisi menginginkan pemerintah, penguasa menerapkan hukum Allah, tapi di sisi lain dirinya sendiri yang melanggar hukum Allah, tidak mau menerapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kenyataan yang ada. Nah, kalau kita ingin menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim bagi kita, maka amalkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tegakkan daulah Islamiyah dalam diri kita masing-masing, niscaya akan tegak di negara kita. Kan begitu. Ya. Kemudian, terakhir, ya, Syekh Abdul Salam Al-Bajjaz mengatakan, La aqulu innahum yuhakkimuna ghayra syar'illah fi jami'i umurihim. Aku tidak mengatakan bahwa mereka berhukum kepada selain syariat Allah dalam seluruh urusan-urusannya. Walakin la ubalig in qultu fi katsirin min umurihim. Namun sepertinya tidak berlebihan jika aku katakan fi katsirin min umurihim. Mereka menerapkan hukum di luar syariat Allah, fi katsirin min umurihim, dalam mayoritas urusan-urusannya. Qala falyattaqullaha azza wa jalla fi anfusihim, oleh karena itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wa liyuhasibu anfusahum qabla an yuhasabu, dan hendaknya mereka menghisab dirinya sebelum nanti dihisab. Wabillahi taufik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita dari kitab Usul Da'wah As-Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah As-Salafiyah, karya Fadilatul Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekeliruan, kesalahan, maka itu dari kebodohan saya pribadi. Nah, mohon dimaafkan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup ada pertanyaan di sini. Pertama, batasan seseorang bisa dikatakan sebagai ahlul bid'ah maupun ahlul ahwa. Saya kira sudah pernah disampaikan di majelis ini. Ya, pertama, ahlul ahwa sama dengan ahlul bid'ah. Ya, ahlul ahwa sama dengan ahlul bid'ah. Mereka dikatakan ahlul bid'ah li'annahum yattabi'una ahwa'ahum, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Fa ahlul bid'ah hum ahlul ahwa, maka ahlul bid'ah adalah ahlul ahwa. Nah, kemudian Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah taala menjelaskan bahwa di sana ada sahibu bid'atin, ada mubtadi ahlul bid'ah. Kalau sahibu bid'atin adalah pelaku bid'ah. Secara umum, setiap yang melakukan bid'ah disebut sahibu bid'ah. Adapun ahlul bid'ah adalah mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan yang sudah tegak hujah atasnya namun tetap berada di atas kebid'ahannya. Maka mereka disebut ahlul bid'ah, mubtadi. Nah, bagaimana kita bersikap dengan orang yang hanya ikut-ikutan dalam melakukan bid'ah? Dia bukan tokohnya. Sikap kita adalah coba menasehatinya, memberitahukan kepadanya bahwa itu adalah kebid'ahan. Nah. Apakah ahli bid'ah sudah keluar dari Islam? Kebid'ahan ada dua, ada bid'ah yang mukaffirah, ada yang bid'ah ghair mukaffirah. Nah, tidak setiap ahli bid'ah itu dikatakan keluar dari Islam. Tergantung kondisinya, kalau bid'ahnya itu sudah bid'ah mukaffirah, yang memang menyebabkan dia kafir, bisa jadi dikatakan sebagai keluar dari Islam. Bagaimana cara mendakwahi ahlul bid'ah? Hidayah di tangan Allah. Cara mendakwahi ahlul bid'ah adalah dihajar, ya, ditinggalkan, diperingatkan umat dari bahayanya. Itu cara mendakwahinya. Agar dengan itu menjadi jera dan sadar akan apa kesalahannya. Nah, kalau ahli bid'ah adalah seorang pemimpin, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Tetap as-sam'u wat-ta'ah. Ya. Jangankan statusnya ahli bid'ah, hatta pemimpin yang kafir pun, ya, tetap bila kaum muslimin dalam keadaan lemah, ya, untuk hanya mentaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja. Nah, bolehkah kita berjihad melawan ahli bid'ah? Darahnya ahli bid'ah apa halal? Nah, cukup diperingatkan mereka, ya. Memperingatkan mereka itu adalah bagian dari jihad. Ya. Adabu anis sunnah afdol minal jihad, bahkan kata Yahya bin Ma'in, membela sunnah itu jauh lebih afdol daripada jihad. Salah satu bentuk pembelaan kita terhadap sunnah adalah memperingatkan ahlul bid'ah di setiap tempat. Nah, bagaimana cara kita berdakwah di kampung yang masih banyak kesyirikan dan bid'ah? Maksudnya cara yang efektif agar mereka bisa menerima dakwah kita. Cara yang efektif adalah menjauhi kesyirikan dan kebidahannya. Jangan dengan alasan agar dakwah diterima, kemudian kita ikut-ikutan pula. Ikut-ikutan dalam kesyirikan, ikut-ikutan dalam kebidahannya lah. Jangan, jangan seperti ini. Kita bisa menampakkan muamalah yang baik dalam bidang-bidang lainnya. Maslahat bersama, gotong royong, apa segala macam, mungkin bisa kita lakukan. Tapi ketika menyinggung soal keagamaan, keyakinan, ini hal yang prinsip. Kita tidak boleh dengan alasan agar kita diterima, kemudian kita melanggar ketentuan apa? Syariat. Nah, siapakah dai Indonesia yang berpaham soal fiqh? Sudah dijelaskan oleh Syekh Rabi, iya enggak? Alladzina yatakallamuna fi sa'afiqah hum sa'afiqah. Orang yang berbicara tentang sa'afiqah, maka sejatinya merekalah sa'afiqah. Sudah, itu. Orang-orang yang berbicara tentang sa'afiqah, menyinggung-nyinggung sa'afiqah, ya. Kemudian menyebarluaskan para ulama yang ditahdir, yang dijuluki dengan sa'afiqah, maka pada dasarnya merekalah yang disebut dengan sa'afiqah. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab atau rekaman Syekh Muhammad bin Hadi? Apakah kita musnahkan? Atau bagaimana? Syekh Rabi sudah memberikan penjelasan bahwa tidak perlu hadir di darasnya, ya kan? Di pelajarannya. Masih banyak kitab-kitab lain, ya, yang jauh lebih berbobot, ya, jauh lebih ilmiah. Nah, beri contoh maslahat dakwah yang bertentangan dengan kitab dan sunnah yang dipakai oleh hizbiyun. Nah, banyak hal, ya, seperti misalnya mereka berdakwah melalui parpol, politik, ya, parlemen. Mereka anggap itu sebagai sebuah hal yang positif untuk apa? Untuk dakwah, sebuah hal yang maslahat untuk dakwah. Namun jelas ini bertentangan dengan kitab dan sunnah. Ya. Nah, atau membiarkan kemungkaran yang terjadi untuk tujuan apa? Maslahat dakwah. Mencukur misalnya lihyah, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Tujuannya menyembunyikan identitas, maslahat dakwah supaya tetap terjaga. Ini tidak benar karena menyelisihi Quran dan As-Sunnah. Nah, apa perbedaan antara hikmah dan maslahat dalam dakwah? Hikmah adalah tadi al-isabatu fil qaul wal fi'l, ketepatan dalam ucapan dan perbuatan. Sesuatu yang bisa dikatakan tepat itu yang tidak menyelisihi Quran dan Sunnah. Nah, adapun maslahat adalah hal-hal yang ingin dikapai, ingin digapai, ingin dicapai dalam sesuatu. Ya. Nah, tetap patokannya harus Quran dan Sunnah. Mohon bimbingan bagaimana kiat menjadi istri yang salihah dan diridhoi oleh suami sampai ajal memisahkan kami. Ini panjang bahasannya. Kalau enggak salah, Anda pernah menyampaikan muhadharah ya. Apa judulnya itu? Hah? Kalau enggak salah menuju keluarga yang sakinah begitu di daerah Kalimantan, mungkin itu bisa diputar ulang. Mohon doakan kami agar selamat di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita fid dunya wal akhirah. Kemudian ada juga pertanyaan ini tadi. Pertanyaan sampai kayak amplop karena urgent. Yang ditanyakan, seseorang hidup bertahun-tahun hidup dalam kezaliman orang lain dengan ancaman, ancaman akan menyebarkan aib kepada semua orang, keluarga dan dakwah, yang menyebabkan orang tersebut kehilangan hak atas hidupnya. Apa yang harus dilakukan orang tersebut dalam situasi yang seperti ini? Meminta perlindungan kepada pihak-pihak yang dilihat bisa memberikannya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Standarkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan upaya dengan meminta perlindungan kepada pihak-pihak yang bisa memberikan perlindungan. Pada pemerintah misalnya, kepada pihak yang berwajib, tidak jadi masalah dan itu tidak mencederai tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan itu bagian dari tawakal. Dan jika seseorang itu ingin menikah, apakah wajib atasnya menceritakan aib ini yang akan mendatangkan mudarat baginya dan pernikahan itu sendiri? Tergantung ya aib yang dimaksud itu seperti apa. Sekiranya kalau diceritakan menimbulkan mudarat, ya sudah ditahan dulu. Dan intinya kita yakin saja bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar jika kita menampakkan keseriusan, kesungguhan kita dalam bertakwa dan mendekatkan diri kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Dan kita yakin bahwa segala sesuatu itu sudah diatur, sudah ada ketetapannya dari Allah. Sehingga dalam menjalani kehidupan dunia ini kita tidak perlu takut dan tidak perlu ada yang ditakuti. Nabi SAW menyatakan, walau ijtama'u an yanfa'uka li syai'in lam yanfa'uka illa ma katabahu Allahu laka. Seandainya mereka semua manusia itu bersekutu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, niscaya hal itu tidak terjadi kecuali dengan sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, walau ijtama'u an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya semua manusia bersekutu bersepakat untuk memudaratkanmu, niscaya hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan menimpa dirimu. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki kualitas iman, kualitas yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu buah dari keyakinan. At-tawakkal thamratul yakin. Buah dari keyakinan. Semakin keyakinan seseorang tinggi kepada Allah, kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin tinggi pula tingkat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar khususnya kepada si penanya dan umumnya bagi kita semua dari segala macam kesulitan, musibah atau hal-hal yang memberatkan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Kita yakin bahwa Allah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bagi kita, dan sama sekali Allah tidak menginginkan adanya kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Segala kesulitan, segala problem tidak akan selamanya kita hadapi. Kita yakin bahwa suatu saat kita akan bisa keluar dari kesulitan ini, kemudian kita akan mendapatkan kemudahan. Nah, nas'alullah at-taufiq was-salamah. Kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.